الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan membaca bersama-sama kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan masuk pada awal pembahasan dari kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina nasabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk pada pembahasan nasab atau silsilah keturunan, keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hasim ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihr, ibni Malik, ibni Nadhar, ibni Kinanah, ibni Khuzaimah, ibni Mudrikah, ibni Ilyas, ibni Muldar, ibni Nizar, ibni Ma'di, ibni Adnan. Beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Nurrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr inilah yang dikenal dengan Quraisy. Jadi Fihr itu nama lain daripada Quraisy, nama asli Quraisy adalah sebutannya. Bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Masya Allah. Kalau orang Arab, silsilah atau garis keturunan mereka dijaga. Kalau kita mungkin sampai buyut kita saja sudah meja. tidak tahu. Apalagi di atasnya buyut, istilahnya. Di atasnya buyut. Apa kalau dalam bahasa kita? Ini sampai berapa keturunan masih tercatat secara rapi. Qala ila huna ma'lumus sihah. Sampai di sini diketahui kebenarannya. Dari nasab beliau dari Muhammad bin Abdullah sampai bin Adnan Abdullah bin Muthalib Hashim Abdul Manaf bin Qusay Hilab Murrah Ka'ab Lu'ay Walid Uluh Bihr Malik Nadar Binana Uzaimah 15 Ilyas Mudar Nizar Ma'ad Adnan 20 20 Simbah jaraknya masih terjaga dan ini disepakati kesohihannya. Disepakati para ulama akan kesohihannya. Ini tidak diperselisihkan. Tidak diperselisihkan bahwa Muhammad itu putranya Abdullah. Abdullah itu putranya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu putranya Hashim. Hashim itu putranya Abdul Manaf. Abdul Manaf itu putranya Qusay. Dan seterusnya sampai Adnan. Wa ma fauqa Adnan mukhtanafun fihi. Adapun setelah Adnan sampai Ismail bin Ibrahim itu diperselisihkan. Ini banyak sekali periwayatan yang berbeda-beda. Dan tidak bisa dipegangi kesohihannya. Ada yang mengatakan bin. Tapi berbeda-beda. Wala khilafa anna adnana min waladi Ismail. Hanya saja tidak diragukan dan tidak diperselisihkan bahwa Adnan itu adalah putranya Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Putra dari Nabi Ismail yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa Ismailu huwa ad-dabi ala al-qawli shawab. Dan Ismail itu adalah ad-dabi. Yani anak yang akan disembelih oleh beliau. Oleh Nabi Ibrahim AS. Menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih. Walqaulu bi annahu Ishaqun batilun. Pendapat yang mengatakan bahwa putra yang hendak disembelih itu adalah Ishaq, ini adalah pendapat yang salah. Pendapat yang salah. Karena putra beliau berapa? Nabi Ibrahim AS. Dua. Ibrahim. Ismail dan Ishaq. Ismail dari Hajar, Ishaq dari Sarah. Dan kedua-duanya menjadi nabi. Dari Ismail ini turun-temurun hampir dikatakan tidak ada nabi setelahnya. Dari keturunan Ismail. Baru kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Ishak, maka putra Ishak siapa? Ya'qub alaihi salam, nabi. Ya'qub memiliki anak Yusuf. Menjadi juga seorang nabi. Dari saudara-saudara Yusuf lahir para nabi-nabi yang lain. Banyak dari Ishak. Ini nabi-nabi Bani Israel. Bani Ya'qub. Bani Ya'qub. Israel itu nama lain dari Ya'qub alaihissalam. Ya, orang-orang Yahudi, mereka sangat gencar memberitakan bahwa akan datang nabi di akhir zaman yang mereka akan mengikutinya. Mereka beranggapan pasti dari kalangan mereka. Nabi-nabi sebelumnya dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel. Namun ternyata berasal dari keturunan siapa? Ismail alaihissalam. Ya. Dari orang-orang Arab. Sehingga mereka enggan untuk mengikutinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kehidupan antara Ishak dengan Ismail ini jauh. Kalau Ishak itu di Palestina. Palestina. Kalau Ismail di Arab. Di Mekah. Jauh. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebagaimana yang sudah kita tahu sebelumnya. Hidup di Syam. Daerah Palestina. Ya. Di Palestina kemudian membawa ajar ke Mekah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian keturunan Ishak yang berada di Syam, di Palestina dan sekitarnya. Baru kemudian ketika putra Ya'qub mereka berselisih hingga membuang Nabi Yusuf alaihissalam sampai akhirnya Yusuf alaihissalam diambil oleh orang-orang musafir pedagang atau yang semisalnya dibawa ke Mesir, dibawa ke Mesir. Nah, dari situlah Bani Israel, keturunan Nabiullah Yusuf alaihissalam hidup di Mesir. Hingga pada masa Fir'aun. Dan kita kembali ke pembahasan. Wala khilafa annahu sallallahu alaihi wasallam ulida bi Makkah. Amal bid. Saya berkenaan dengan nasab ini sepakat para ulama bahwa Ibrahim Muhammad bin Abdullah ini keturunan daripada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa beliau dilahirkan di Mekah. Lahir di Mekah. Ada tahun saja. Tidak disebutkan berapa Masehi. Karena mereka mengingatnya dengan kejadian penting yang terjadi pada tahun tersebut. Ini pada tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Wa kanat maq'atul fil. Takdimatan qaddamahu Allah li nabiyhi wa baitihi. Dan pada tahun tersebut terjadi perang gajah atau peristiwa pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Yaman hendak menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini adalah peristiwa yang Allah jadikan sebagai mukaddimah, sebagai pembukaan akan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan dimakmurkannya kembali rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitullah Al-Haram Ka'bah. Wa illa fa ahlul fil nasara ahlu kitab. Kenapa? Di sebenarnya penyebutan tahun gajah hanya karena peristiwa saja. Karena pasukan bergajah ini adalah pasukan dari orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen, ahlu kitab, dinuhum khairun min dini ahli Makkah. Yang agama mereka ketika itu, agama mereka ketika itu lebih baik daripada agama penduduk Mekah. Agama Nasrani. Yang ketika itu masih mengikuti agama yang lurus. Mereka adalah ahlu kitab. Sehingga agama mereka lebih baik daripada agama orang-orang musyrikin di Jazirah Arab. Orang-orang Arab khususnya Mekah. Karena orang-orang Mekah ketika itu mereka menyembah patung berhala. Li'annahum ubadul ubadu awthan. Kenapa? Karena penduduk Mekah ini adalah para penyembah patung, pemuja patung. Para pemuja patung. Nasron la sun alil basharifi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dengan pertolongan yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Jadi ketika Abraha membawa pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Ingin menghancurkan Ka'bah. Pada awalnya Abraha dikisahkan membuat bangunan di Yaman. Karena Abraha ini raja Yaman. Di Yaman Abrahah membuat bangunan untuk menandingi Ka'bah. Pada suatu malam, orang-orang Arab orang-orang Quraisy atau yang atau enam saudara-saudara mereka melempari bangunan yang dibuat oleh Abroha tersebut dengan kotoran. Ya. Sehingga Abroha marah. Kemudian mengerahkan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai di pertengahan jalan ada yang berusaha untuk menghalangi Abroha, melawan Abroha, namun tidak ada yang bisa menandingi Abroha dengan tentara bergajahnya. Tidak ada yang bisa melawan. Sampai di Mekah, mereka mengambil unta-unta Abdul Muthalib. Ratusan unta diambil oleh Abroha. Sehingga datanglah Abdul Muthalib kepada Abroha, menemui Abroha, ya Abroha, kembalikan unta-untaku. Abroha, Raja Abroha tertawa. Merasa menganggap Abdul Muthalib benar-benar bodoh. Kamu ini benar-benar bodoh, wahai Abdul Muthalib. Aku ingin menghancurkan Ka'bah, kamu malah minta untamu. Kenapa kamu enggak minta aku untuk menghentikan perbuatan? Ya. Atau yang semisalnya. Kata Abdul Muthalib, ana rabbul ibil. Walahu rabbun yahmihi. Kalau unta itu aku yang punya. Kalau Ka'bah itu ada rob, ada pemiliknya yang akan menjaganya. Tidak perlu saya jaga. Akhirnya dikembalikanlah unta-unta tersebut. Kemudian Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Dengan tentara bergajahnya, ya. Setelah dekat, ya. Di setiap kali gajah itu diarahkan ke Ka'bah, ya. selalu berbalik, tidak mau jalan. Ya. Kalau diarahkan ke Ka'bah, tidak mau jalan. Tapi kalau diarahkan ke yang lainnya, dia berjalan. Balik. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengirim pasukan burung. Tairan Ababil. Dan kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran dan di dalam surat Al-Fil. Nah, sehingga tentara bergajah tersebut mereka mati tanpa ada campur tangan daripada manusia. Ya. Abdul Muthalib dan yang lain tidak berusaha untuk menghalangi mereka. Tidak. Karena mereka yakin bahwa Ka'bah itu ada yang punya, yaitu Allah Azza wa Jalla yang akan melindunginya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Qala taqdimatan atau na'am taqdimatan li nabiyyi alladhi akhrajathu Quraisy min Makkah wa taqdiman lil baladil haram, dan sebagai pendahuluan akan lahirnya seorang nabi yang akan diusir oleh orang-orang Quraisy dari Makkah, dan juga dalam rangka mengagungkan negerinya yang haram, negerinya yang mulia, yaitu tanah Al-Haram. Dan kisahul fil disebutkan di sini. Dan kisahul fil, kisah tentara bergajah. Wa kana sababu qissatu ashabil fil ala ma dzakarahu Muhammad ibn Ishaq anna Abrahata ibn Sabah kana amilan lin Najasyi malikil Habasyah ala Yaman. Sebab terjadinya peristiwa ashabul fil sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq. Siapa Muhammad bin Ishaq? Muhammad bin Ishaq ini ahli sejarah. Ya, ahli sejarah. Muhammad bin Ishaq. Atau kadang hanya disebut Ibnu Ishaq. Kalau sedang membahas sejarah, sedang membahas kehidupan Rasulullah SAW, penulis mengatakan Ibnu Ishaq, maka yang dimaksud adalah Muhammad bin Ishaq ini. Ya, beliau ini ahli sejarah. Yang semua orang-orang yang menulis sejarah tentang Rasulullah SAW pasti merujuk ke sini. Ke kitabnya. Muhammad bin Ishaq. Beliau menyebutkan bahwa Abrahah bin As-Sabah. Abrahah bin As-Sabah ini adalah raja yang diangkat oleh Raja Habasyah. Raja Ethiopia. Yang ketika itu kekuasaan Nasrani berpusat di Ethiopia yang dipimpin oleh Najasyi, ya semacam apa ya kaisar lah Najasyi itu, ya. Kemudian di bawah kaisar itu kan ada raja-raja. Ya kalau di sudah seperti di tempat kita yang republik ini ya apa istilahnya presiden sebagai maliknya. Ya. Nah, Abrahah ini apa? Sebagai apa istilahnya? Gubernur, ya, gubernur. Kalau dia mendahulukan raja, di atasnya kaisar, kaisar dan raja-raja. Ya. Wallahu a'lam. Para'an nasa yatajahazuna ayyamal musimi ila Makkah. Abrahah ini melihat setiap musim haji, orang-orang berbondong-bondong menyiapkan bekal mereka pergi ke Makkah. Ini sudah makruf dari dulu. Syarafahallahu. Sehingga Abrahah ini merasa iri. Kok bisa seperti itu ya manusia? Bondong-bondong pergi ke Mekah. Untuk ke Ka'bah. Ini menunaikan haji. Jadi haji dari semenjak Nabi Ibrahim itu sudah terjaga seperti itu. Meskipun dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi terjaga, ya, terus dilakukan haji itu setiap tahun. Fabana kanisatan bi Sana'a, sehingga Abrahah ini membangun gereja di Sana'a, gereja yang besar untuk menandingi Ka'bah. Wa kataba ila Najasyi inni banaitu laka kanisatan lam yubna misluha. Walastu muntahiyan hatta asrifa ilaiha hanjal Arab. Kemudian Abrahah menulis surat kepada Najasyi yang isinya, wahai raja, aku telah membangunkan untuk anda sebuah gereja yang sangat megah, yang tidak ada tandingannya. Yang tidak ada tandingannya. Paling megah. Dan aku tidak akan berhenti membangunnya sampai aku bisa memalingkan orang-orang yang berhaji ke Mekah itu ke gereja ini. Nah, ini tujuannya untuk memalingkan orang-orang yang berhaji untuk pergi ke gereja tersebut. Ya, dengan anggapan bahwa manusia datang ke Ka'bah ini karena bangunannya yang rusak. Sehingga membuat bangunan tandingan. Fasami abihi rajulun min bani Kinanah. Didengarlah kabar tersebut oleh salah seorang dari bani Kinanah. Kalau perhatikan nasab dari Rasulullah tadi. Nasab Rasulullah perhatikan di situ ada Kinanah bin Kinanah. Berapa itu? 11, 12 atau 13? 13. Ya. Buyutnya yang nomor 13. Kinanah. Dari Kinanah ini juga memiliki banyak keturunan. Hanya saja salah satunya adalah An-Nadhar yang kemudian memiliki anak Malik. Memiliki dan seterusnya. Masing-masing punya keturunan yang banyak. Jadi disebut Bani Kinanah. Yang Khuzaimahnya juga Bani Khuzaimah. Karena tidak semua Bani Kinanah, tidak semua keturunan Khuzaimah itu Kinanah. Maksudnya seperti itu. Ya. Khuzaimah juga punya anak banyak. Salah satunya Kinanah. Jadi. Dan seterusnya. Sama seperti Quraisy misalnya. Quraisy banyak keturunan. Memiliki banyak keturunan. Hanya saja yang nanti akan melahirkan atau memunculkan Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan daripada siapa? Ghalib. Jadi kita kembali Bani Kinanah mendengar adanya gereja yang dijadikan tandingan tadi. Pada khalaha lainan para tohok kiblataha bil adarah. Ya. Masuklah laki-laki dari Bani Kinanah tadi ke gereja di malam hari, kemudian melumuri dinding-dinding atau melempari gereja tersebut dengan kotoran. Ya, dengan kotoran. Faqala Abrahah maladi ijtara ala hadha. Ketika keesokan harinya diketahui, maka Abrahah marah. Dia mengatakan, siapa yang berani melakukan ini? Qila rajulun min ahli dzalikal bait. Maka ada yang menjawab. Ada yang mengabarkan kepada Abrahah bahwa yang melakukannya adalah salah seorang dari pemilik al-bait. Jadi penduduk yang memiliki al-bait tadi yang merupakan penduduk Mekah. Sami'a billadhi qulta fahalafa abrahatu layasironna ilal ka'bati hatta yahdimaha. Yang dia telah mendengar perkataanmu. Ya, jika dia melakukan aksi ini tadi. Melempari gereja tersebut dengan kotoran. Sehingga Abrahah bersumpah akan mengerahkan pasukan ke Ka'bah untuk menghancurkannya. Wa kataba ila Najasyi yukhbiruhu bidzalika. Abrahah pun menulis surat kepada Najasyi mengabarkan bahwa dia akan menyerang Ka'bah. Fa sa'alahu an yab'atha ilaihi bi fidihi. Dia memohon bantuan kepada Najasyi untuk mengutus atau untuk mengirim gajah-gajah yang besar-besar. Ya. Wa kana lahu filun yuqalu lahu Mahmud. Ini Abrahah minta untuk apa? Untuk dikirimkan gajah yang dimiliki oleh Najasyi. Maka Najasyi pun mengirimkan gajah untuk Abrahah. Dan Najasyi ini memiliki sebuah gajah yang sangat besar yang diberi nama Mahmud. Hmm. penamaan menamai hewan ini juga sudah makruf dari semenjak dahulu. Punya sapi dinamai siapa, punya kuda namanya siapa dinamai. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menamai tunggangan-tunggangan beliau, kuda, unta, ya, himar. Lam yara mithluhu 'idaman wa jisman wa quwwatan. Yang belum pernah dilihat gajah yang memiliki kekuatan dan bentuk tubuh yang besar serta kekuatan yang dahsyat seperti Mahmud ini tadi. Jadi Mahmud ini istilahnya gajah pilihan. Ya. Gajahnya seorang raja, yang namanya raja pilihan yang paling bagus. Ya. Ya. Ya. Tidak ada yang lebih melebihi gajah tersebut. Baik itu besarnya ataupun kekuatannya. Baba'atha bihi ilaih. Maka Najasyi pun mengirimkan mengirimkan gajah tersebut kepada Abroha. Fakharaja Abroha tusairan ila Makkah. Maka kemudian Abroha berangkat menuju Mekah dengan pasukan bergajahnya. Fasami'at al-Arabu bidzalika fa'adhamuhu. Orang-orang Arab mendengar kabar itu, sehingga mereka merasa kaget, ya. Merasa kaget. Fa'adhamuhu, ya. Mereka menganggap itu perkara yang sangat besar, ya. Yang tidak boleh terjadi. Wa ra'au jihadahu haqqan 'alaihim, sehingga mereka melihat, orang-orang Arab tadi melihat bahwa untuk berjihad melawan Abroha ini wajib bagi mereka. Ya. Ini gak boleh terjadi. Kita harus melawan mereka. Pandangan orang-orang Arab ketiga itu. Fakaraja malikun min mulukil Yaman yuqalu lahu dhu nafar. Fakatalahu. Pertama kali yang menghalangi Abroha adalah raja dari Yaman sendiri. Raja dari Yaman yang disebut atau yang dijuluki dengan Dhu-Nafar. Raja Dhu-Nafar ini menghalangi Abroha. Tak boleh untuk menghancurkan apa? Menghancurkan Ka'bah, kan akan memusuhi semua orang. Namun fahazamahu Abrohatu wa akhadahu asiron. Namun dia dikalahkan oleh Abroha dan dijadikan tawanan. Fakala ayyuhal malik. Istabqini khairan laka. Fastabqahu wa awsaqahu. Karena ketika hendak dibunuh, Dhu-Nafar, Raja Dhu-Nafar ini mengatakan kepada Abroha, ayyuhal malik, wahai raja, istabqini khairan laka. Biarkan aku hidup. Ini akan lebih berguna untuk anda. Kalau saya hidup, itu lebih berguna daripada saya mati. Anda bunuh. Fastamaqahu wa awsaqahu. Maka Abroha pun membiarkan Dhu-Nafar hidup, namun dibelenggu, ya, ditali. Wa kana Abroha rajulan haliman. Fasara hatta idza dana min biladi Khus'am kharaja ilayhi Nufail ibnu Abi Al-Khus'ami. Al-Khus'ami. Wa man ijtama'a ilayhi min qabailil Arab fa qataduhum. Fa hazamahum Abroha. Dan Abroha ini sebenarnya seorang rojulan haliman. Ya. Orang yang istilahnya dia bijaksana, cerdas. Ya. bisa dikatakan baik hati. Singgih Aduna karena tadi tidak langsung dibunuh oleh Abroha. Karena tujuan dia bukan untuk membunuh mereka. Karena tujuan Abroha adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Abraham terus berjalan sampai ketika mendekati negeri Khos'an. Keluarlah penduduk Khos'an yang dipimpin oleh Nufail bin Abi Khosami serta kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitarnya. Lalu mereka penduduk Khos'an merangi, ini menghalangi Abroha. Fahazamahum Abroha. Namun mereka juga dikalahkan oleh Abroha. Fa'akhadha Nufailan. Nufail yang memimpin penyerangan tadi pun ditangkap. Faqala lahu ayyuhal malik, innani daliduka bi ardil Arab. Nufail pun mengatakan, wahai raja, aku yang akan menunjukkan jalan untuk Anda di negeri Arab. Ya. Ini jangan bunuh saya. Wahadani yadaya ala qaumi bisam'i wa ta'ah. Ini kedua tanganku, silakan ditangkap. Tapi jangan bunuh aku. Ya. Di kedua tanganku ini, kaumku mendengar dan taat padaku. Pasti begini khairan lak. Maka biarkanlah aku hidup, itu akan lebih baik untuk Anda. Fastabaqahu Abroha pun membiarkan Nufail hidup, wa kharaja ma'ahu yadulluhu 'ala thariq. Dan dijadikan sebagai penunjuk jalan. Dijadikan sebagai penunjuk jalan. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini. Wa insyaallah akan kita lanjutkan kembali masih nanti berkaitan dengan kisah Al-Fil pasukan berjajah dan menjadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.